Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. InsyaAllah kita lanjutkan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai pada perkataan qalal ulama, kemudian silakan baca berikutnya wa in kana murtad. Dia mau baca yang lain? Antum? Takhalafat bahwa man takhalafat bidzalum fa innahu yutalu wala yustatabu himayatan bidzin wa himayatan di awal dawriyatil khamsi allati ja'a al-islamu yuhibbina. Terus terus qalu walqatu waladi yufaru ba'da islam yakfuru ba'da islam walqatu waladi yakfuru ba'da islam imma yakfani farbihi aw syakka yakfuru lahu bi umumi dini aw fi ka'an yasjudu li ghairi llahi aw yasbahu li ghairi llahi aw yatbahu li ghairi llahi. Alhamdulillah, beliau katakan diantaranya bahwasanya murtad ada yang sifatnya jamaah, yaitu sekelompok orang yang mereka murtad dan mereka diperangi sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ada kalanya murtad ini secara pribadi, murtad seseorang, maka mereka dihukum dan mereka diminta bertaubat. Kalau mereka tidak bertaubat, maka mereka dibunuh. Akan tapi tidak demikian dengan orang kafir asli. Artinya orang kafir asli, orang mereka kafir asli. Maka orang kafir tidak dibunuh. Orang Nasrani, Yahudi, dan orang-orang kafir semuanya yang asli, kafir asli, yang asalnya adalah dia kafir. Maka dia dibiarkan sebagaimana apa yang mereka lakukan dari agama mereka. Adapun kalau murtad, dia muslim, kemudian dia murtad, maka dia ini dibunuh. Diminta bertobat, kalau tidak bertobat maka dia dibunuh. Kenapa? Li'annal murtad arafal haq wa dakhala fi dinillahi bi ikhtiyari wa ta'ihi. Karena sesungguhnya orang murtad itu dia mengetahui yang hak. Dia mengetahui yang hak. Dan dia masuk Islam dengan pilihan dia dan dengan ya ini kehendak dia sendiri, keinginan baik dia sendiri. Sehingga dia mengenal bahwasanya Islam adalah hak. Maka ketika dia murtad, ini merupakan bentuk tala'ub. Merupakan bentuk permainan, dia bermain-main. Dia bermain-main dengan agama. Maka orang yang dia setelah mengerti al-haq, dia masuk Islam dengan ikhtiar, dengan pilihan dia sendiri, tidak dipaksa. Maka ketika dia murtad, maka dia ini dibunuh. Ini dalam rangka himayatan lil aqidah. Dalam rangka untuk melindungi aqidah. Islam datang untuk melindungi ini perkara daruri yang lima. Apa itu lima ikhwan? Yang pertama, apa lima perkara yang perkara daruri yang sangat asasi yang dilindungi oleh Islam, oleh agama ini apa? Yang pertama, adid. Yang kedua, al-aql. Yang ketiga, an-nafas. Yang keempat, al-amwal. Yang kelima, an-nasl. Ya, yang pertama ad-din, agama. Maka Islam mengharamkan syirik dan memerangi kesyirikan. Dan Islam yaitu memberikan hukuman khusus kepada orang murtad. Dan Islam memerintahkan kita belajar agama, mengamalkan agama, mendakwahkan agama, ini semuanya pelindungan kepada agama supaya agama tetap lestari. Agama tetap ini terus terdakwahkan, diamalkan, diketahui, dan orang tidak main-main dengan agama tersebut. Maka di sini Islam juga ini ada syariat jihad dalam rangka melindungi agama Allah SWT, agar tauhid terjaga, agar sunnah terjaga, agar Islam tidak dimain-mainkan oleh orang dengan cara murtad keluar masuk, sehingga dia mempermainkan agama. Ini semuanya pelindungan kepada agama Allah SWT. Dari perintah untuk kita belajar, perintah mengamalkan, perintah kita untuk berdakwah, kemudian berjihad, menegakkan akidah, melindungi akidah, kemudian memberikan hukuman pada orang murtad, ini semuanya merupakan perlindungan pada agama. Yang kedua, melindungi apa? Tadi ikhwan, al-aql, melindungi akal manusia. Akal ini asasi, kebutuhan asas manusia. Bahkan yang membedakan kita dengan binatang yang ada dengan makhluk yang lainnya adalah diantaranya akal. Adalah akal. Dan akal sangat mahal, istimewa. Apa Anda kira-kira mau? Kira-kira Anda akalnya kurang sak sendok gitu. Sehingga kata orang kurang sak sendok. Kemudian dibayar 1 miliar. Enggak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Menunjukkan akal seorang sangat berharga sekali. Bodoh-bodohnya orang tidak ingin kehilangan akal. Karena akal merupakan ini sesuatu yang sangat berharga. Maka Islam diantaranya mengharamkan mengkonsumsi segala hal yang akan bisa membuat rusaknya akal. Khamar diantaranya, khamar dan sejenisnya. Ini karena apabila dikonsumsi akan merusak akal. Dengan terjadi apa ya kawan? Dia mabuk, hilang akal, akalnya hilang. Sehingga orang mabuk seperti orang tidak berakal dalam omongannya, dalam perbuatannya. Baru setelah dia sadar akalnya kembali kepada dia, maka dia baru menyesal dan seterusnya. Ini adalah menunjukkan akal dia sedang rusak. Maka Islam mengharamkan semua perkara yang akan merusak akal, termasuk Islam ini mengharamkan kita untuk belajar sesuatu yang akan merusak akal kita. Ilmu-ilmu yang akan merusak akal kita. Karena sesuatu yang akan sangat merugikan akal seorang. Sehingga memiliki pemikiran yang muharib, pemikiran yang rusak, yang menyimpang. Dan Islam memerintahkan itu untuk belajar, konsumsi akal, memasukkan informasi untuk akal kita, sesuatu yang bermanfaat bagi akal tersebut. Sehingga orang akan betul-betul hidup dengan akal yang sehat, akal yang baik. Dan juga diantara penghargaan Islam kepada akal apa ikhwan diantaranya? Apa diantara penghargaan Islam kepada akal diantaranya? Apa Wildan? Anjing buruan. Yang lain? Apa di antara penghargaan Islam pada akal? Yang paling jelas. Gimana? Yang lain? Hah? Syariat? Ya, di antaranya Allah tidak membebankan syariat kecuali pada orang yang berakal. Sehingga kalau pengen enak, enggak sholat, enggak apa-apa, enggak puasa, enggak apa-apa, maka tafadhol menjadi majnun, orang yang gila. Orang gila enggak dituntut ikhwan, boleh enggak sholat, boleh enggak puasa, dan tidak dituntut. Maka kalau pengen begitu silahkan menjadi gila. Mau? Tentu enggak ada yang mau. Ini termasuk diantara penghargaan Islam pada akal manusia. Sehingga hanya orang-orang yang mereka berakal yang dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sering Allah pula membantah orang-orang yang mereka mengingkari Allah, mengingkari agama Allah, kemudian juga menyelenggarakan dari kebaikan tauhid, kebaikan sunnah, kebaikan Islam dengan kalimat-kalimat apa? Afala taqilun. Afala taqilun. Kalau orang Jawa mengatakan, di mana otaknya kamu itu? Sehingga bagaimana Islam betul-betul yakni memelihara kemudian menghargai dan menempatkan akal satu yang sangat tinggi. Walaupun tentunya akal bukan segala-galanya. Sehingga Islam pun juga membatasi yakni wilayah kerja akal tidak boleh masuk ke wilayah yang bukan wilayahnya. Karena akal bukan segala-galanya, akal adalah makhluk dan makhluk adalah dha'ifan wa khuliqal insanu dha'ifa. Makhluk lemah, akal pun juga mengandung kelemahan. Sehingga dia tidak boleh merasa hebat, sehingga masuk ke wilayah yang bukan wilayahnya. Akan rusak. Maka ketika bicara tentang Allah, kemudian dengan akal semata-mata, akan rusak. Bicara tentang ghaibiyat, yang akal tidak nyambung ke sana, maka dia akan rusak, akan ngawur. Dia akan berbicara bighairi ilmin, tanpa ilmu. Yang ketiga apa tadi? Ikhwan? Itu an-nafas, jiwa. Maka Islam memerintahkan kita, kalau kita makan apa halalan tayyiban. Makan yang halal, yang tayyib. Yang akan juga akan memberikan kebaikan, memberikan ya ini, makanan yang bergizi bagi jasad, sehingga dia sehat, baik. Kemudian juga Islam, yaitu melindungi, jangan sampai jiwa diperlakukan semaunya, dibunuh. Islam menuntut hukuman bunuh, qisas. Islam ini mengharamkan pembunuhan dan mengancam yang berkaitan masalah penumpahan darah. Ini adalah merupakan bentuk pelindungan hak asasi yang paling asas dari kehidupan manusia. Yang keempat apa? Al-mal. Islam melindungi harta. Islam mengakui kepemilikan. Islam bahkan menjadikan pahala syahid bagi orang mereka terbunuh dalam rangka membela harta dia, dan Islam mengajarkan untuk mencari harta dengan cara yang halal, yang baik, rezeki yang baik, dan Islam mengharamkan mencari rezeki dari yang haram karena akan berdampak pada jiwa dan kehidupan dia secara umum, dan Islam mengharamkan kezaliman dalam masalah harta. Islam mengakui kepemilikan, menjaga kepemilikan harta seorang. Dan Islam mengajarkan untuk tidak bakhil dengan harta, sehingga orang memiliki haknya orang lain tidak terzalim oleh dia pula, oleh para pemilik harta. Sehingga akan terjadi keseimbangan yang sangat baik dalam masyarakat. Dunia tidak akan pernah sepi dari orang miskin. Tidak akan mungkin dunia itu ya ini bebas dari kemiskinan. Tidak akan mungkin. Kalau ada orang membuat program ingin membebaskan negara dari orang miskin, tidak mungkin. Tidak mungkin. Sampai kiamat tidak akan pernah berhasil. Karena kaya miskin telah menjadi takdir Allah SWT. Telah menjadi takdir Allah SWT. Semakmur apapun suatu negeri, suatu bangsa, pasti akan selalu ada orang miskinnya. Yang diajarkan Islam adalah bagaimana si kaya berbuat, bagaimana si miskin berbuat. Dan kalau semuanya masyarakat kaya, semuanya bingung ikhwan. Bingung. Siapa mau jadi tukang tambal ban? Siapa yang mau jadi mau bengkel-bengkel? Siapa yang mau jadi petani? Siapa yang mau, enggak mau ngapain? Saya juga sudah kaya. Maka ini sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia, agar manusia saling melengkapi dalam kehidupan mereka. Orang bekerja itu diantaranya butuh duit. Membutuhkan sesuatu, maka dia rela bekerja siang malam, terkadang kurang banyak, dia sanggup lembur-lembur segala macamnya. Seandainya sudah kecukupan semuanya, ngapain ngelembur-ngelembur? Ngapain dia harus rekoso-rekoso dari batas subuh, sudah mulai siap-siap kerja, berangkat segala macamnya? Maka sungguhnya, kaya miskin tidak akan mungkin, ini terhapus sama sekali. Ini dalam kehidupan, pasti akan ada yang kaya, ada yang miskin. Hanya Allah mengatur dan mengajarkan bagaimana berbuatnya orang kaya, bagaimana berbuatnya orang miskin. Yang Allah SWT jadikan persamaan adalah bagaimana semuanya berlomba-lomba untuk mencari kampung akhirat. Sehingga kampung akhirat merupakan medan, bagaimana dia berlomba-lomba dalam kehidupan ini dengan kayanya, dengan miskinnya, untuk menjadi orang yang paling sukses di kampung akhirat. Sehingga di zaman para sahabat, mereka tidak pernah merasa iri dengan orang kaya karena hartanya. Akan tapi mereka yang mereka irikan adalah apa yang mereka dapatkan dari pahala kampung akhirat. Sehingga dikatakan dalam riwayat, dahaba ahlu dusur bil ujur. Orang-orang miskin mereka mengeluhkan kepada Nabi, ya Rasulullah, orang-orang kaya mereka telah memborong pahala mereka. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, ya Rasulullah. Mereka salat bagaimana kami salat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, tapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki, ya Rasulullah. Maka Nabi lalu mengajarkan kepada para sahabat ini yang miskin ini azkar, beberapa zikir, ba'da shalah yang bisa mengejar derajat mereka kepada orang kaya. Ternyata didengar pula orang kaya pelajaran tersebut, orang kaya pun mengamalkan. Mereka mengeluh lagi, ya Rasulullah, mereka juga berzikir seperti kami berzikir, ba'da shalah. Apa kata Nabi? Dzalika fadlullah yuti ma yasha. Ya sudah, ini adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Akhwani fillah, demikian masyarakat para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Yang ke berapa? 5. Apa? Melindungi nasal, keturunan. Sehingga Islam mengharamkan zina karena ini akan menimbulkan atau akan merusak keturunan. Sehingga akan muncul anak-anak arisan. Arisan orang 10, ini anaknya yang mana ini? Bentuknya enggak jelas, telinganya seperti si fulan, hidungnya seperti si fulan. Ini akan rusak. Sehingga kehidupan akan rusak. Dan Islam ini mensyariatkan nikah. Seandainya Islam syariatnya sebagaimana syariatnya orang, yaitu Nasrani, yang mereka ingin suci dengan cara tidak kawin, tentu kita semuanya ingin jadi orang suci. Semuanya kita ingin menjadi al-mutatahharun, al-mutahhirin, orang yang suci, disucikan oleh Allah, sehingga akan diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan ingin jadi orang kotor, enggak ingin. Kalau seandainya kita semuanya ingin suci dan kemudian tidak kawin, dunia bubar. Lalu anak mau keluar dari mana? Mau selewat-selokan Mataram? Tentu diperoleh anak dengan cara pernikahan. Maka Islam menjadikan pernikahan sesuatu yang sangat mulia. Dengan kalimat ini, mitsaqan ghalidha, perjanjian sangat agung. Sesuatu yang sangat besar. Orang dihalalkan, ya dihalalkan kemaluannya dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang pendek akan tapi Masya Allah merubah sesuatu yang sangat besar. Kalimat, coba akad nikah berapa jam ikhwan dilakukan? Kalimat akad nikah berapa jam? Ya tidak ada, 2 menit atau 2-3 menit sekitar itu. Akan tapi kalimat ini telah merubah satu yang sangat besar. Tadinya sangat haram menjadi sangat halal. Tadinya sangat haram. Orang yang tadinya mereka berjima tanpa ikatan nikah, maka dia namanya berzina. Dan diancam dengan hukuman rajam atau hukuman ini dera dan diasingkan. Dan hukuman yang betul-betul mereka jatuh moralnya, jatuh harga dirinya. Tapi kalau sudah menikah, akad nikah, maka walaupun dia sampai hamil diketahui orang, perutnya besar, jalan-jalan bareng, enggak ada orang mencela. Kok kamu perutnya besar? Enggak ada. Semuanya bahkan mengucapkan selamat. Lain dengan orang berzina, Dia berzina, perutnya besar, jalan-jalan. Alhamdulillah sudah mau keluar anaknya. Enggak ada. Berbeda perlakuan antara yang berzina dengan orang yang mereka sudah menikah. Dan bahkan Allah SWT mengatakan, Nabi katakan, "Wa fi buthi ahatikum shadaqah." Bagi orang yang sudah menikah, kata Nabi, jimaknya itu shadaqah. Ini shadaqah yang paling bersemangat ya. Shadaqah yang paling enak. Akan tapi ternyata ini pun sesuatu yang sangat susah, bukan gampang di kehidupan rumah tangga. Ternyata setelah dia kawin, pengen shadaqahnya kepada pembantu yang enggak diterima oleh Allah SWT. Dan ini penyakit ikhwan. Karena waktu dia belum kawin, sudah pacaran dulu sampai kelomoh. Pacaran sampai kelomoh. Belum sempat akad nikah, sudah pegatan, sudah cerai. Berapa banyak orang pacaran sampai 10 tahun, 8 tahun, pacaran 10 tahun. Ini kalau punya anak sudah 10. Boros. Boros. Gak ada orang pacaran ngirit, gak ada. Orang pacaran ngirit. Ya gak maulah pacarnya. Gak pernah dijajaki, gak pernah diapa, diajak wisata, segala macam. Juga gak mau. Boros. Sehingga sudah terkuras habis semua hartanya, pegatan. Belum apa-apa. Cerai. Makanya tidak ada barokahnya dalam ini pacaran ya, misalnya. Akan tapi syaitan, memang syaitan. Bagaimana dia selalu membayangkan indahnya ketika dia sedang pacaran. Semuanya digambarkan indah. Semuanya indah. Tapi kalau sudah akad nikah, malah bosan. Sudah sepo kali kata orang Jawa. Sepo, tahu sepo? Sepo. Sudah disesep semuanya, kemudian sudah enggak ada manisnya lagi. Sudah tinggal cemplang. Waktu masih belum kawin, Masya Allah. Cara memanggilnya, cara bersikapnya, cara Masya Allah, cara SMS-nya, segala macamnya, Masya Allah. Seakan-akan dunianya milik dua, berdua, kemudian semuanya dia hanya untuk curahkan untuk dia, dan seterusnya. Tapi setelah kawin, Masya Allah juga demikian. Makanya yang paling gampang cerai adalah para artis. Para artis, kenapa? Karena mereka tergolong syarat pada taruh bebas, kemudian dia sudah terlalu lama pacaran, kemudian sudah diobok-obok segala-galanya, sudah tinggal, ya ini bekas semuanya. Ini tentu sudah tidak seger lagi dalam kehidupan orang yang mereka menikah. Ikhwan fillah, Islam sangat menggagali yang lima ini. Ini merupakan asas, kebutuhan asas dalam kehidupan manusia. Agama, apalagi, jiwa, apalagi, akal, apalagi, harta, nasl. Ini yang paling asas. Dan sesungguhnya apabila bicara tentang hak asasi, maka Islam yang paling tinggi menjunjung hak asasi manusia. Adapun hak asasi yang didengar-dengar oleh kufar adalah hak asasi syaitaniah, tipuan yang tidak hakiki dalam kehidupan manusia. Mereka kalau berkaitan dengan mendapatkan luka dari kaum muslimin, walaupun sangat ringan, mereka akan teriaknya sekeras-kerasnya. Tapi kalau jatahnya mereka membantai kaum muslimin, ribuan dan jutaan, mereka akan bungkam seribu bahasa. Memang perwatakan orang kafir, ikhwati fillah, mereka akan melangsungkan penyiksaan dan penyerangan dan kebencian total kepada kaum muslimin karena imannya. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak melakukan penyiksaan kepada kaum mukminin kecuali karena semata-mata keimanan kaum mukminin kepada Allah SWT al-azizil hamid. Dan ketika mereka memusuhi kaum muslimin, mereka akan bersekutu. Di antara ahlul kufri, mereka adalah mutafariqah. Mereka orang yang kulubum syatta. Hati mereka bercerai-berai. Akan tapi mereka akan bersatu padu untuk menghancurkan kaum muslimin. Maka mereka memiliki ahzab. Maka kita mengenal perang ahzab. Perang persekutuan di antara mereka untuk menghancurkan kaum muslimin. Dan mereka sangat ingin seandainya kaum muslimin tidak mendapatkan kebaikan apapun. Allah katakan, Ya waddul ladina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin ayunazzala alaikum min khairin min rabbikum orang-orang kafir, baik dari kalangan ahlul kitab ataupun musyrikin, mereka tidak ingin seandainya Allah menurunkan kepada kalian kebaikan sama sekali. Kata Sosaimin, seandainya mereka bisa menahan turunnya air hujan untuk kalian, akan dia tahan. Yang menunjukkan bagaimana kebencian mereka, keinginan mereka agar tidak turun kebaikan sama sekali kepada kaum muslimin. Ini perwatakan asal kau orang-orang kufar, orang-orang kafir. Oleh karena itulah Allah SWT bagaimana menasihatkan kita untuk betul-betul yakni memahami tentang keadaan yang ada, sehingga tidak terlalu tertipu oleh kufar, orang-orang kufar, baik kufar alul kitab atau musyrikin. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wa dirasatu hadhihi nawaqit, dan pelajaran tentang pembatal-pembatal iman ini muhimmatun jiddan, sangat penting, sangat penting. Kenapa? Karena berkaitan dengan bagaimana dia menjaga agama dia, menjaga kehidupan dia, menjaga agama dia tetap utuh agar jangan sampai rusak. Wal ulama sannafu fiha musannafat wa ja'alu laha makanan khasan fi kutubil fiqhi, dan para ulama telah mengarang berbagai macam kitab karangan dan menjadikan pembahasan khusus dalam kitab fikih mereka dalam bab hukmul murtad, atau dalam ini bab tentang hukum ini hukmul murtad, tentang bab tentang masalah hukumnya orang-orang mereka murtad. Ada yang mutawalat, ada yang panjang pembahasannya, ada yang mukhtasarat, ada yang pendek pembahasannya. Ala kulliyah mereka memiliki perhatian sangat besar berkaitan masalah pembahasan tentang masalah ini nawaqidul Islam. Mereka mengatakan wal murtad huwa alladhi yakfuru ba'da islami imma li'i'tiqad biqalbihi aw syaqqa yahsulu lahu fi umuri din. Dan murtad itu mereka mengatakan, para ulama mengatakan di antaranya murtad adalah orang mereka kufur setelah Islamnya. Baik dengan cara mereka dengan cara i'tiqad, karena i'tiqad, ini i'tiqad yang menjadikan mereka murtad, atau mereka syak atau mereka ragu dalam urusan perkara-perkara agama yang sangat daruri, yang sangat ini sangat penting, atau dengan perbuatan atau fi'il, sujud pada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, bernadar untuk selain Allah. Perbuatan ini semuanya diantaranya perbuatan yang bisa menjadikan orang murtad, atau dengan ucapan, dengan ucapan-ucapan dan kalimat-kalimat yang menjadikan dia murtad, kufur, seperti sabbullah, mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Mencaci maki Allah SWT, ada kisah di antaranya mereka yakni mencaci maki Allah di depan kawan-kawannya, bahkan di depan yakni dosen dan mahasiswa. Seorang ini mengatakan, kalau Allah ada, matikan aku dalam satu jam ke depan. Maka ini ucapan tentunya yang menunjukkan dia adalah mencela Allah, mengingkari Allah, dan dia ingin membuktikan Allah tidak ada, dan seterusnya. Maka tinggal tunggu waktu, ditunggu waktu, per waktu, per waktu, per waktu, satu jam belum mati. Satu jam belum mati. Kemudian sampai dia pulang, kemudian dia mandi, kemudian telinganya kelebon air, dia mati. Dia mati. Allah ingin mematikan dia dengan cara hina seperti keledai. Di antara kematian keledai, apabila dia kemasukan air telinganya, maka dia menjadi mati. Kematian yang sangat hina. Ini diantara celaan kepada Allah SWT, atau celaan kepada Rasulullah, atau celaan kepada kitab Allah SWT. Dan seperti ini sangat banyak terjadi tengah-tengah kehidupan manusia. Sehingga seandainya Allah SWT mengazab manusia dengan kesalahannya, maka tidak akan tersisa di muka bumi manusia. Tidak akan tersisa di muka bumi makhluk. Akan tapi terkadang Allah SWT mengistidrat, ini mengulur waktu, menunda datangnya azab Allah SWT. Dan ini diantara sifat hilmnya Allah SWT. Allah tidak tergesa-gesa, Allah tidak langsung menimpakan azab. Ini sifat hilmnya Allah SWT. Imma diantaranya Allah ingin menginginkan hambanya dia bertaubat. Mudah-mudahan dia setelah melakukan perbuatan tersebut dia bertaubat. Dan Allah sangat ingin hambanya bertaubat kepada Allah SWT. Semua Allah tawarkan taubat. Tidak yang kafir, tidak yang munafik, tidak yang mencaci maki Allah SWT, tidak orang yang berdosa. Semuanya Allah tawarkan taubat. Bagaimana Allah katakan tentang orang-orang munafik, ikhwan? Innal munafikina fitarikil asfal minan nar. Orang munafik Allah katakan akan ada di keraknya api neraka. Tapi di akhir ayat Allah katakan illa man taba wa aslaha, illa man taba wa amala wa aslaha. Kecuali orang mereka bertaubat, ini bertaubat, kemudian dia beriman, dia membuat islah. Atau ayat yang bicara tentang masalah itu. Ketika Allah bicara tentang orang-orang Nasrani yang dia mengatakan Allah memiliki anak dan ucapan sangat mungkar, sehingga Allah katakan takadus samawatu ya fatarna min, hampir-hampir langit pecah disebabkan ucapan mereka mengatakan Allah memiliki anak. Wangsakal ardu, dan hampir-hampir bumi dalam hancur, dan hampir-hampir bumi dia terbelah karena ucapan mereka. Watashirul jibalu hadda, hampir-hampir gunung pun akan meletus karena ucapan mereka yang mengatakan Allah mengambil anak, yang Allah kafirkan akidah mereka. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam, wa qala nasara Isa ibn Allah. Allah kafirkan mereka, akan tapi Allah azza wajalla katakan apa di antara anak ikhwan kepada mereka, afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna, apakah mereka tidak segera bertobat kepada Allah dan mereka minta ampun kepada Allah azza wajalla. Seandainya mereka setelah memiliki keyakinan-keyakinan yang rusak seperti itu lalu dia bertobat kepada Allah, Allah akan ampunkan perbuatan dia. Ashabul ukhdud yang mereka mengancam, mereka membakar hidup-hidup kaum muslimin yang bertauhid, yang tidak mau kembali kepada agama syirik. Maka kemudian Allah tawarkan kepada mereka apa? Ikhwan, ini setelah Allah mengatakan kepada mereka, ini bagaimana ayatnya ikhwan? Surat Al-Buruj. Coba antum baca. Surat Al-Buruj. Antum baca. Terus. Terus. Innal ladina fatadul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Kata Imam Al-Hasan Basri, ikhwani fillah, lihatlah bagaimana Allah SWT menawarkan kepada mereka taubat. Seandainya mereka habis membunuh kaum muslimin, kemudian mereka bertaubat kepada Allah SWT, Allah akan ampunkan. Tapi mereka thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak mau bertaubat kepada Allah SWT dengan perbuatan mereka itu. Semua Allah tawarkan taubat, termasuk para alul maksiat. Ya ibadial ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Allah tawarkan kepada mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semuanya di antaranya kasih sayang Allah kepada mereka semuanya. Ikhwan fillah, murtad bisa dengan ucapan, bisa dengan i'tiqad, bisa dengan perbuatan, dengan segala bentuk yang telah mereka lakukan dan perlu bahas dalam kitab-kitab fikih mereka. Ini hukmul murtadin, hukmul murtad. Ini semuanya adalah pembahasan para ulama. Wa anwa'ur riddah katsirah, kata beliau. Wa syekh rahimahullah ta'ala dzakara fi hadhihi risalah. Dan macam-macam riddah itu sangat banyak. Adapun syekh menyebutkan dalam risalah ini, ahammuha wa adhamuha, yang paling pentingnya dan paling besarnya. Maka di akhir pembahasan dikatakan bagaimana oleh Syekh di situ, kulluha min a'dhami ma yakunu khataran wa akthari ma yakunu wuku'an. Ini semuanya adalah 10 pembahasan yang akan beliau bawakan itu, ini adalah semuanya adalah perkara yang paling besar bahayanya dan yang paling banyak terjadi di tengah-tengah manusia. Ini yang beliau bawakan. Bukan berarti membatasi hanya 10 tersebut. Ada yang lain-lainnya, akan tapi yang beliau bawakan sesuatu yang paling besar bahayanya dan paling banyak terjadi di tengah-tengah ini kehidupan manusia. Terus anda baca di antara. Terus wali syekh. Ada yang berkata? Tidak. رسالة اسمها الكلمة النافعة في المكفرات الواقعة وهي مطبوعة في الدرر الثانية الدرر الثانية وغيرها. والآن لما فشى الجهل واشتدت غربة الدين ظهر الناس من الذين يتسمون بالعلم ويقولون لا تكفروا الناس يكفي اسم الإسلام, يكفي أنه يقول أنا مسلم, ولو فعل ما فعل لو ذبح لغير الله لو سب الله ورسوله, لو فعل ما فعل ما دام أنه يقول أنا مسلم فلا تكفره وعلى هذا يدخل في تسمي بالإسلام يتسمى بالإسلام الباطنية والقرامطة, ويدخل فيه الكبريون, ويدخل فيه الروافض, ويدخل فيه القاديانية القادانية, ويدخل فيه كل من يدعى الإسلام. ترس يقولنا لا تكفروا أحدا ولو فعل ما فعل أو اعتقد ما اعتقد, لا تفرقوا بين المسلمين. سبحان الله, نحن لا نفرق بين المسلمين, ولكن هؤلاء ليسوا مسلمين لأنهم لما ارتكبوا نواقض الإسلام خرجوا من الإسلام. درس كلمة لا تفرق بين المسلمين كلمة حق والمراد بها باطل, لأن الصحابة رضي الله عنهم لما ارتد من ارتد من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوهم, ما قالوا لا تفرقوا بين المسلمين لأنهم ليسوا مسلمين ما داموا على الردة, وهذا أشد من أنك تحكم لكافر بالإسلام. وسيأتيكم أن من الردة من لم يكفر الكافر أو شك في كفره, وهذه المسألة وهي من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فهو كافر مثله. وهؤلاء يقولون لا تكفروا أحدا ولو فعل ما فعل ما دام أنه يقول لا إله إلا الله. أنتم وجهوا الملاحدة واتركوا هؤلاء الذين يدعون الإسلام. نقول لهم هؤلاء أخطر من الملاحدة لأن الملاحدة ما ادعوا الإسلام ولا ادعوا أن الذين هم عليه إسلام, أما هؤلاء فيخدعون الناس ويدعون أن الكفر هم الإسلام, فهؤلاء أشد من الملاحدة. فالردة أشد من الإلحاد والعياذ بالله. فيجب أن نعرف موقفنا من هذه الأمور ونميزها ونتبينها لأننا الآن في تعمية. فهناك ناس يؤلفون ويكتبون وينتكدون ويحاذرون ويقولون لا تكفروا المسلمين. ونقول نحن نكفر من خرج عن الإسلام، أما المسلم فلا يجوز تكفيره. Iya, khawani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan oleh beliau di sini, bahwasanya macam-macam ridha itu kathirah, banyak. Akan tapi Syekh menyebutkan dalam risalah ini satu yang paling penting dan paling besar bahayanya. Wa illa, kalau tidak demikian, fanaqid itu kathirah, nawaqid itu sangat banyak sekali. Dan akan Anda dapatkan dalam kitab-kitab fikih pembahasan bab tentang hukmul murtad, di mana para ulama menyebutkan banyak tentang amal-amal yang membatalkan keislaman. Dan saya sendiri, Abdullah ibn Muhammad rahimahullah, memiliki risalah yang namanya Al-Kalimah An-Nafi'ah fil Mukaffirat Al-Waqi'ah. Ini kalimat-kalimat yang bermanfaat dalam masalah Mukaffirat Al-Waqi'ah. Ini hal-hal yang menjadikan seorang jam menjadi kafir. Kemudian wal'an, sekarang ini lama fasa al-jahlu wastadda ghurbatuddin, ketika telah tersebar kebodohan dan telah menguat tentang keterasingan agama, kebodohan sangat meluas dan agama menjadi asing. Ini sudah menjadi sebuah kelaziman. Ketika kebodohan tersebar luas, maka agama menjadi asing. Ketika orang rata-rata bodoh tentang tauhid, maka tauhid menjadi sangat asing. Ketika orang bodoh tentang masalah sunnah, sunnah menjadi sangat asing bagi mereka. Oleh karena itulah Nabi ingatkan, badal islamu ghoriban. Islam berawal dari keterasingan. Dulu Islam waktu muncul, asing. Padahal Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, apakah berbeda dengan Islam yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim, ikhwan? Apakah Islam yang dibawa oleh Nabi berbeda dengan, atau apakah akidah tauhid yang diajarkan Nabi berbeda dengan akidah tauhid yang diajarkan Ibrahim? Hah? Sama atau beda? Beda atau sama? Sama? Sama. Tidak berbeda. Antara tauhid Ibrahim dan tauhid Nabiullah Muhammad sama. Semua nabi bahkan sama. Sehingga tidak ada seorang nabi pun yang tidak mengajarkan tauhid. Atau yang tauhidnya bukan tauhid la ilaha illallah, tidak ada. Semuanya mengajarkan tauhid dan kalimatnya kalimat yang sama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bagaimana menyebutkan tentang semua para nabiullah alaihi salatu wasalam dalam dakwah mereka, dalam surat Al-A'raf di antaranya, kalimat yang merupakan ucapan Nuh, ucapan Hud, ucapan Saleh, ucapan Shu'aib, ucapan Nabiullah Lut, yang mereka mengucapkan kalimat yang sama, ya qaumi butullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wa yakumku, ucapkan wa yakumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sembah yang hak bagi kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan semua nabi. Nabiullah kita, Nabiullah Muhammad SAW mengatakan, ayuhan nas, qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga Rasulullah pun ketika mengajak ahlul kitab, Yahudi wa Nasrani, sebagaimana Allah katakan kepada Nabi kita, qul ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Marilah kita kembali pada satu kalimat yang sama. Mari kita menuju pada kalimat yang sama. Kalimatun sawa. Kalimat yang sama bainana wa bainakum, antara kami dan kalian. Apa kalimat yang sama antara Nabiullah Muhammad SAW dengan Nasrani, dengan Yahudi, dengan Ahlul Kitab? Seandainya mereka bersama dengan Musa dan Isa, mereka beriman dengan mengimani Musa dan Isa, kalimatnya akan sama. Karena Musa dan Isa semuanya mendakwakan kalimat yang sama, mereka semuanya muslimin. Musa muslimin, Isa muslimin, sebagaimana Nabiullah Nuh sampai Nabiullah Muhammad, semua Nabiullah muslimin, sebagaimana Allah telah terangkan dalam banyak ayat. Bagaimana Nuh mengatakan, umirtu wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku diperintahkan Allah untuk menjadi orang-orang muslim. Demikian juga Nabiullah Ibrahim mengatakan, ya baniya astofa, ya baniya, inna Allah astofa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabiullah Musa mengatakan, in kuntu wa alihi tawakkalu in kuntu muslimin. Nabiullah Yusuf mengatakan, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Nabiullah Sulaiman demikian pula mengatakan, Bilqis yang bersama dengan Nabiullah Sulaiman ketika Musa mengatakan, aslamtu ma'a Sulaiman. Aku Islam bersama dengan Sulaiman. Maka semua nabi adalah muslimin. Mereka adalah mendakwahkan Islam, yaitu Islam dalam makna tauhid, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam dalam makna akidah tauhid, tunduk kepada syariat dan barok dengan orang-orang yang mereka musyrik. Maka nabi menyerukan kepada ahlul kitab, ya ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Yang penting sekarang apa makna kalimatun sawa? Jangan sebagaimana kemudian dipelesetkan dan dipelintir oleh orang-orang jil yang memiliki pemikiran pluralisme. Semua agama sama. Dia tanya dengan dalil ayat ini, kalimatun sawa. Oleh karena itu, ikhwati fillah, ahlul bidah, dalam mereka berdalil, imma takdib wa imma tahrif. Imma takdib wa imma tahrif. Imma mereka mendustakan dalil-dalil yang ada, wa imma tahrif, melakukan penyimpangan, kecurangan terhadap dalil-dalil yang ada. Dipotong, dipelintir, disembunyikan sebagian, sehingga mereka akan menipu umat dengan dalil yang mereka bawakan, yang sungguhnya bukan dalil atas dia, bukan dalil bagi dia, akan tapi hujjatun alaih, bukan hujjatun lah, akan dia hujjatun alaih. Sebagaimana diantaranya apa yang dibawakan oleh mereka dengan kalimatun sawa, kita sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Sama apanya? Memang sama. Seandainya mereka beriman pada Nabiullah Musa dan Isa, dan seandainya mereka beriman pada Nabiullah Musa dan Isa, pasti akan beriman kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tentang Nabiullah Muhammad telah dibawakan Nabiullah Isa, telah dibawakan dengan Nabiullah Musa, dan mereka memberitakan tentang kehadiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pasti mereka akan mengimani Rasulullah Sallam. Akan tapi semuanya mereka tidak mengimani Musa dan Isa. Maka kalimatun sawa tafsirnya adalah pada kalimat-kalimat berikutnya, Allah na'budu ilallah, agar kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bi syai'an, agar kita tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ini tauhid. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, jangan diantara kita mengambil satu yang lainnya arbaban min dunillah, rab-rab yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallau fashhadu bi anna muslimun, kalau Anda berpaling, saksikan kami muslimin. Ini kalimatun sa'in maksudkan dengan kalimat yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ajakan untuk mentauhidkan Allah dan menjadi muslimin. Bukan sebagaimana yang mereka katakan untuk menjadi pluralis, mengakui semua agama sama. Seandainya kita harus pluralis, tidak ada gunanya Allah mengutus para nabi dan para rasul, ikhwati fillah. Tidak ada gunanya Allah SWT memerintahkan berjihad. Tidak ada gunanya dakwah para nabi, nabi SAW dan para sahabat. Di zaman nabi ada alul kitab, ada Yahudi, ada Nasrani. Dan nabi diperintahkan Allah berjihad memerangi mereka, menyampaikan ayat Al-Quran dan mengajak mereka, mendakwai mereka. Maka seandainya faham mereka dikembangkan, niscaya akan kita ingkari Rasulullah, kita ingkari Alkitab, Al-Quran. Tidak ada gunanya seorang dia berdakwah, dan tidak ada gunanya orang berjihad. Untuk apa? Semua agama sama, biarkan masing-masing mereka dengan apa yang mereka sedang memiliki. Dan ini sesuatu yang tidak logis, dan tidak ada orang yang waras yang mengatakan demikian di dunia. Tidak ada, kecuali hanya kamuflase saja. Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang mereka akan ini meyakini agama, semua agama sama. Enggak ada. Sama apanya? Sama dari berapa sisi? Justru ada sesuatu yang menjadi khasnya. Kalau hanya sama dengan berapa sisi saja, mungkin Anda dengan munyok ya sama. Kalau hanya sama dengan berapa sisi. Manusia bisa ngerokok, munyuk juga bisa ngerokok. Manusia bisa joget-joget, munyuk juga bisa joget-joget. Sama. Itu kalau sama dalam beberapa sisi. Akan tapi ada sesuatu yang khas, yang tidak dimiliki oleh manapun, aliran manapun, dan agama apapun. Apa ikhwan? Tauhid. Ini tidak dimiliki oleh siapapun dari kalangan agama manapun, tidak ada. ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah dengan apa dan siapa. Demikian Allah jelaskan tentang hakikat dakwah semua para nabiullah alaihi salatu wasalam. Maka ketika kebodohan telah tersebar, Islam menjadi sangat asing. Tauhid asing, sunnah asing, amal-amal Islam yang merupakan amal-amal dinia, amal-amal syariat Islam sangat asing. Sebagaimana Anda lihat di awal pertumbuhan Islam dan di zaman yang Islam berkembang, kata Nabi, badal Islamu ghariban wa sayautu ghariban kama badaa. Akan tapi fatuba lil ghuraba, kata Nabi, berbahagialah orang-orang yang mereka terasing. Akan tapi yang terasing ini bukan asal asing. Banyak orang mereka terasing. Orang terasing sangat banyak, merasa asing sangat banyak. Sehingga merasa asing itu bukan standar kebenaran. Asing karena apa dulu? Asing dijelaskan Nabi SAW, apa itu ghuraba? Alladzina yuslihuna idza fasada an-nas. Yang dikatakan ghuraba adalah mereka yang melakukan perbaikan di saat rusaknya manusia. Ini adalah ghuraba. Mereka berakidah tauhid dan mereka mendakwahkan tauhid dan mereka memperbaiki manusia dengan tauhid. Mereka adalah orang memegangi sunnah dan menyebarkan sunnah, mengamalkan sunnah dan menyebarkan sunnah, membela sunnah. Ini adalah orang mereka terasing. Alladzina yuslihuna idza fasada an-nas. Ini ghuraba. Sehingga bukan sembarak, ini orang yang asing. Di zaman kebodohan, telah tersebar kebodohan, kemudian ada orang yang mereka, yaitu menampakkan diri sebagai ahlul ilmi, ulama, lalu dia mengatakan, la tukafirun nas, jangan kalian kafirkan manusia. Jangan kalian kafirkan manusia. Yakfi, yin yakfi ismul Islam, cukuplah dengan nama Islam. Dan di antara taqiyah Syiah Rafidah di zaman kita, ikhwati fillah, mereka ingin supaya sebutan itu tidak macam-macam kecuali dengan Islam, dengan dalil-dalil yang mereka bawakan dalam rangka untuk menutupi, jangan sampai orang ini menguak-nguak tentang hakikat mereka yang sungguhnya bukan Islam. Karena Syiah sungguhnya adalah memiliki akidah yang tidak pernah diajarkan oleh Islam. Akidah dari awal sampai akhir. Dan merupakan agama tersendiri. Sehingga tidak akan pernah bisa bertemu antara Syiah dengan yin Islam. La tukafirun nas, jangan kafirkan manusia. Cukuplah dengan mengatakan ana muslim, saya muslim. Maka para ulama, dari zaman ke zaman, selalu berusaha untuk memberikan penamaan yang membedakan mereka dari ahlul ahwa wal bidah walul inkhiraf. Dengan nama-nama tersebut, selain nama yang masyru', juga nama yang ini, nama yang terkadang ada dalam sunnah, terkadang nama yang merupakan nama pembeda dari mereka. Dulu ketika di zaman Rasulullah SAW tidak ada nama lain kecuali muslim. Karena yang ada waktu itu hanya dua, apa ya kawan? Muslim dan kafir. Sehingga kalau muslim seperti Rasulullah SAW, kalau kafir menentang agama Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya ketika mulai muncul penyimpangan-penyimpangan, para ulama mulai memunculkan nama-nama Ahlus Sunnah. Untuk membedakan dengan Ahlul Bidah. Untuk membedakan Ahlul Bidah yang ketika sudah mulai tersebar bid'ah. Kemudian ketika mulai muncul pula orang-orang mereka memberontak kepada penguasa, maka para ulama melengkapkan dengan kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah, orang mereka perhatian dengan sunnah, dan mereka orang-orang yang tidak memberontak dengan penguasa. Kemudian ketika muncul pula orang-orang mereka sudah mulai mendahulukan akal mereka, Ahlul Ra'i, orang mereka mengutamakan ra'yu mereka, para ulama menggunakan nama Ahlul Hadith, Ahlul Athar, orang mereka perhatian dengan hadis, dengan athar. Kemudian nama Al-Firqatun Najiyah, nama At-Taifah Al-Mansurah, ini semuanya penamaan-penamaan dalam rangka tamyiz, dalam rangka untuk membedakan dengan Ahlul Bidah, agar terbedakan mereka ingin melakukan, yang ingin mengelabui kaum muslimin dengan nama-nama mereka. Sehingga nama-nama ini, nama-nama yang perlu kita kenal, akan tapi mendakwahkannya sesuai dengan kebutuhan. Kalau tidak membutuh, tidak butuh, maka tidak perlu didakwahkan ke tengah-tengah masyarakat. Antum di kampung yang tidak kenal apa-apa kecuali Islam dan kafir, taunya Islam dan kafir. Lalu Anda mengenalkan, "Mbah, saya ini salafi." Salafi opo tona gitu. Salafi. Yang enggak kenal, antum dikira malah membawa agama baru. Siapa nabinya salafi itu, nak? Sehingga kebutuhan. Tidak harus setiap tempat kita mengenalkan diri, kita lah alusunnah, salafi, kita salafi, kita ta'ifal ansurah, apalagi. Mengenalkan adalah kebutuhan. Ketika memang itu kebutuhan, maka kita pun membedakan mereka dengan nama-nama yang para ulama kenalkan kepada kita sekalian. Sehingga apa yang mereka lakukan, latu kafirun nas, dalam rangka untuk mengelabui masyarakat, dan intinya mereka kemudian ingin melindungi segala penyimpangan, tidak peduli mereka adalah ini batiniyah, qaramithah, yang mencukil Hajar Aswad, mencuri Hajar Aswad, dan mereka bawa sampai 20 tahun dengan menyembelih para jamaah haji yang jasadnya disumpelkan di sumur zam-zam. Mereka lah batiniyah, qaramithah, rafidhah, syiah. Demikian pula mereka pula, Fatimiyah pula, yang mereka yaitu mengawali adanya peringatan maulid Nabi, dan mereka memiliki maulid yang sangat banyak. Maulid Nabi, bahkan maulid Isa, maulid Hasan, maulid Husain, maulid yaitu Ali, maulid Fatimah, maulid macam-macam, segala macam mereka maulid, sehingga satu tahun kira-kira ada 25 atau lebih maulid. Dan pesta semuanya. Sehingga setengah bulan sekali pesta terus. Libur terus. Senang. Rakyat Indonesia senang begitu. Maka ada hari ibu libur. Hari anak libur. Hari apa lagi? Hari bumi libur. Hari bumi, hari langit, hari apa. Segala macam dikasih hari semuanya. Nanti habis harinya. Antum belum punya hari juga. Bapak belum punya hari. Kakek belum punya hari. Ini adalah musibah yang demikian. Dan dirayakan semuanya. Ikhwan fillah, maka beliau katakan bahwa orang yang mereka mendakwakan dan kalimat-kalimat demikian, haula akhtar minal malakhidah. Ini semuanya adalah lebih bahaya dibandingkan dengan malakhidah. Orang-orang ateis. Orang-orang ateis. Li'annal malahidah madda'u al-islam waladda'u analadihum alaihi islam. Malahidah tidak pernah mendakwahkan sebagai Islam, dan tidak pula mendakwahkan ini orang yang ya, yang di atasnya adalah Islam. Amma ha'ula fayakhda'una nas. Adapun orang-orang yang mengatakan latu kafirunas tadi, mereka menipu manusia. Mereka mendakwahkan kekafiran, wayadda'una annal kufrah wal-islam. Dan mereka mendakwakan bahwasanya kekafiran adalah Islam. Mereka klaim, mereka berikan klaim kekafiran adalah Islam. Fahaula asyaddu minal malakhidah, maka mereka lebih jelek, lebih buruk dibandingkan dengan orang-orang ateis. Dan kita tidak pernah mengkafirkan orang Islam. Adapun orang yang mereka telah terjatuh dan telah keluar dari Islam, maka kita nukafir, maka kita mengkafirkan. Karena kita mengkafirkan, Allah kafirkan. Apa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita kafirkan. Tidak mungkin kita tidak mengkafirkan apa yang Allah kafirkan, Rasulnya kafirkan. Maka nanti kita akan membahas bab yang ketiga, insyaAllah. Malam yukafiril musyrikin. Barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin, au yasukku madhabahu, au yasukku fi kufrihim, atau dia ragu dengan kekafiran mereka, au sahaha madhabahum, atau dia membenarkan madhab mereka, maka dia kafir dengan keyakinan atau dengan sikap mereka tersebut. Maka ini mukadimah yang beliau bawakan berkaitan dengan ini, mengantarkan pembahasan tentang ini nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam yang perlu kita kenal. Insyaallah kita mulai masuk beberapa poin yang berkaitan dengan yaitu poin-poin pembatal Islam, yang beliau awali dari perkara yang paling besar dari pembatal Islam, yaitu asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Silakan baca. Siapa yang ngantuk silakan baca. Antum. لأنها تقربهم إلى الله Zayyana hakata zayyana syayatinul jinni wal insi terus Hakulah itu halun, makdurun bil jahli. Ya nah. Qulillah al-awwal an-naqidul awwal, pembatal yang pertama adalah asyirku fi ibadatillah, kesyirikan dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengawali pembatal Islam dari yang paling besar, dari yang paling ini nyata dari sekian banyak pembatal-pembatal Islam, yaitu asyirku fi ibadatillah, syirikan dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya syirik yang membatalkan Islam, semua syirkun akbar, semua syirik yang besar. Yang kalau kemudian disimpulkan, syirik ada berapa macam, ikhwan? Ada berapa macam? Syirik fi rububiyyati, syirik fi uluhiyyati, syirik fi asma'i wa sifati. Syirik yang berkaitan dengan Allah SWT, sebagaimana tauhid, ada tauhid rububiyyah, ada tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, maka syirik pun dalam perkara ini pula. Karena syirik yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Syekh mencukupkan syirik dengan fi ibadatillah, syirik dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Syekh menerangkan tauhid, maka tauhid kata beliau ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah dalam masalah ibadah. Sekarang pertanyaan yang perlu antum jawab, kenapa Syekh ketika menerangkan tentang tauhid yang sesungguhnya ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid al asma wa sifat, kemudian Syekh mencukupkan dengan ifradullah bil ibadah? Terangkan, siapa bisa terangkan, ikhwan? Karena Syekh mencukupkan dengan menyebutkan tauhid adalah ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dengan ibadah. Di zaman beliau banyak terjadi penyimpangan dalam perkara tauhid. Ya, antum, Syekh Hasyim. Karena kaum musyrik, mereka juga mengakui tauhid rububiyah, tapi mereka tidak mengakui uluhiyah Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam ayat seperti dalam surat Luqman, wa la in sa'altum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Iya, akan tapi tauhid sesungguhnya ada tiga. Apa? Rububiyah, uluhiyah, asal sifat. Akan tapi ketika saya menyebutkan tentang definisi tauhid, mencukupkan dengan ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah dalam masalah ibadah. Kira-kira apa jawaban yang pas, ikhwan? Ya, itu. Karena tauhid uluhiyah melazimkan tauhid rububiyah. Enggak terbalik. Ada mau jawab? Wildan? Ci? Ya, kalau orang yang syirik di tauhid uluhiyah berarti tauhid ini bukan syirik, tauhid. Tauhid bukan syirik, nanti syiriknya, tauhid dulu. Antum, saya Andi. Karena seperti yang disebutkan di awal bahwa 10 yang disebut ini hanya yang paling umum yang banyak tersebar di masyarakat, maka yang paling banyak masyarakat yang sangat buat tauhid. Ada yang lain? Antum. Tauhid dulu, bukan. Yang lain? Nah. Ada yang lain? Saya raksaka. Sudah? Tit? Enggak ada lagi? Karena dengan menyebutkan tauhid dengan ifradullah bil ibadah, maka sudah mencakup semua tauhid yang ada. Sudah include di situ. Dengan menyebutkan ifradullah bil ibadah, ikhwan, mengesahkan Allah dalam masalah ibadah, maka sudah terkandung di situ otomatis semua tauhid yang lain. Tauhid rububiyah atau tauhid asma sifat. Kenapa kira-kira? Nah, sekarang yang penting lagi, kenapa? Dengan menyebutkan tauhid uluhiyah, maka sudah otomatis terkandung di situ. Kalau dikorek, kalau dikuak lagi, maka akan keluar tauhid rububiyah, akan keluar tauhid asma sifat. Sudah terkandung di situ. Sekarang kenapa kira-kira? Nah, karena ketika kita sudah mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah ikhwani fillah, maka otomatis kita sudah mentauhidkan Allah di dalam rububiyah. Kenapa? Kenapa kira-kira? Karena tidak mungkin kita tauhidkan dalam hal uluhiyah, dalam hal sesembahan, kecuali pemilik rububiyah. Tidak mungkin kita mentauhidkan suatu ibadah kepada zat yang tidak memiliki rububiyah. Yang tidak tauhid, tidak memiliki, yang tidak bertauhid rububiyah, yang tidak memiliki tauhid rububiyah, kita pasti akan hanya menyembah kepada zat satu-satunya yang memiliki rububiyah. Demikian pula kita tidak akan mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah kecuali Allah pemilik kesempurnaan asma wa sifat. Akan tapi tidak sebaliknya. Belum tentu orang yang mereka telah meyakini Allah sebagai pemilik rububiyah, kemudian dia mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah. Apa buktinya ikhwan? Ya buktinya orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka memiliki keyakinan tentang rububiyah Allah SWT, dan kemudian mereka tidak mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah. Oleh karena itulah tadi, hubungan antara rububiyah, antara uluhiyah ke rububiyah bukan talazum. Akan tapi tadamun, hubungan ya ini mengandung tauhid uluhiyah, mengandung kalau rububiyah ke uluhiyah talazum, melazimkan orang yang bertauhid rububiyah mestinya gitu loh, melazimkan mestinya harusnya itu mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah. Kalau sudah bertauhid rububiyah kok tidak bertauhid uluhiyah, itu namanya mengseng, dia keluar dari kelaziman, seharusnya melazimkan tauhid uluhiyah. Kalau waras, makanya Allah katakan ketika Allah mengajak mereka, ya ayuhan nasu butu rabbakum, lalu Allah mengajak mereka untuk menyembah Allah, yaitu tauhid uluhiyah. Allah dalilnya tauhid rububiyah. Kemudian terakhir Allah katakan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kalian sekutukan Allah dengan tandingan-tandingan yang lainnya sedangkan kalian tahu. Apa maksudnya sedangkan kalian tahu ikhwan? Apa maksudnya sedangkan Allah tahu, kalian tahu? Sedangkan kalian tahu, kalau yang memiliki rububiyah dari awal tadi, yang menciptakan, kemudian yang menjadikan langit sebagai atap, bumi sebagai hamparan, menurunkan air hujan, dengan air itu Allah tumbuhkan bebuahan, lalu menjadi rezeki buat kalian, itu tidak ada yang lain melakukan seperti ini, kecuali hanya Allah semata. Dan Anda tahu, kata Allah SWT, sehingga karena Anda sudah tahu kayak gitu, mestinya Anda tidak menyekutukan Allah SWT. Sebagaimana Allah esa dalam rububiyahnya, maka esakan pula dalam hal uluhiyahnya. Demikian hubungan antara tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, atau tauhid uluhiyah ke tauhid rububiyah, dan asma sifat. sekarang syirik sekarang di sini. Asyirku fi ibadatillah. Kenapa Syekh mencukupkan syirik dengan asyirku fi ibadatillah? Padahal ada syirik rububiyah, ada syirik dalam hal asma sifat. Kenapa kira-kira? Tinggal diwulak-walik gitu. Kenapa ikhwan? Kenapa saya mencukupkan ketika menyebutkan syirik dengan asyirku fi ibadatillah? Itu? Iksan? Manusia sepakat, ada sekarang yang tidak sepakat, bukan manusia. Ada yang mau jawab yang lain ya kawan? Waktunya terbatas, tinggal 5 menit. Apa ya kawan? Sudah? Angkat tangan. Tit. Karena kalau sudah terjerumus di dalam tauhid, dalam syirik uluhiyah, maka bagaimanapun bentuk tauhid dia yang lainnya rakanggu, sudah enggak kepake. Kalau dia sudah terjerumus di dalam ini syirik uluhiyah dalam masalah ibadah, maka bagaimanapun juga hebatnya dia dalam masalah tauhid rububiyah atau yang lainnya, itu enggak kepake, sudah langsung ambrol, otomatis ambrol. Faham? Sekarang dia sempurna tauhid rububiyahnya, kemudian tahu-tahu dia menyekutukan Allah dalam hal uluhiyahnya. Ya tauhid rububiyahnya rakanggo. Otomatis dia musyrik. Otomatis dia musyrik. Maka mencukupkan dengan menyebutkan asyirku fi ibadatillah, maka otomatis telah merusak, telah mencukupkan. Ini tidak terpakainya apapun yang mereka lakukan terhadap Allah ketika mereka tidak mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah, atau mereka terjerumus dalam syirik uluhiyah, otomatis akan rusak semua yakni jenis tauhid yang lain yang mereka miliki. Ikhwan fillah, dan syirik di sini yang dimaksudkan adalah syirkun akbar. Karena syirik ada dua, ada syirkun akbar, ada syirkun asghar. Penamaan ini bukan berarti bahwa diremehkan perkaranya karena asghar. Akan tapi dalam rangka untuk membedakan hukum kelaziman dari perbuatan syirik besar dan syirik kecil. Kalau syirik besar menghapuskan Islam, syirik kecil enggak. Syirik besar mengekalkan di neraka, syirik kecil enggak. Syirik besar menjadikan pelakunya halal darahnya, syirik kecil enggak. Sehingga terbedakan secara hukum. Akan tapi sekalipun syirik itu dianggapnya kecil, itu masih dalam kedudukannya lebih tinggi daripada al-kabair. Dosa besar yang sangat besar, sehingga Ibnu Mas'ud pernah mengatakan ini, la'an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya, bersumpah atas nama Allah tapi dusta lebih aku sukai. Min an ahlifa bi ghairillahi shadiqan, dibandingkan dengan bersumpah atas nama selain Allah walaupun jujur. Kenapa kira-kira ikhwan? Kenapa? Ibnu Mas'ud mengatakan, aku bersumpah atas nama Allah jujur. Aku bersumpah atas nama Allah tapi dusta lebih aku sukai dibandingkan dengan bersumpah atas nama selain Allah walaupun jujur. Apa kira-kira? Karena berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia bersumpah atas nama Allah, ini tauhid. dan berdustanya merupakan al-kabair. Akan tapi bersumpah atas nama selain Allah adalah syirik. Walaupun asghar, besar khaw, besar akbar. Walaupun asghar, ini adalah akbar min al-kabair. Lebih besar dibandingkan dengan dosa besar yang dilakukan tersebut. Sehingga bukan berarti remeh perkaranya, akan tapi perkara yang sangat besar. Adapun dibedakannya secara hukum, dibedakannya akbar dan asghar dalam rangka membedakan secara hukum antara status perbuatan yang syirik akbar dan status perbuatan yang syirik yakni asghar. Dengan demikian kita harus paham tentang hal yang berkaitan masalah syirik. Dan syirik memiliki bahaya yang sangat besar, sebagaimana insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada pembahasan nanti pada zuhur. Antum makannya dipercepat, makan sendiri-sendiri. Panitia tidak menyediakan makan. Makan sendiri-sendiri, nanti kembali lagi insyaallah barokah, pahalanya lebih banyak. Kalau panitia ngasih makan, pahalanya ke panitia. Kalau antum makan sendiri-sendiri, pahalanya diborong sendiri. Nanti habis makan, agar segera kesini dan kita selesai insyaallah jam 2 atau lebih sedikit, lebihnya 1 jam atau berapa. Demikian dulu ikhwan, kita siap-siap dulu insyaallah kita cukupkan dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti kembali lagi ke sini